بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، كم لنجتن على الإطلاق والتبيين. قال المصنف: وأختم بنقل كلاما نفيسا يكتب بماء الذهب. Dan saya tutup dengan menukil ucapan yang sangat berharga yang ditulis dengan air emas. Air emas, punya istilah itu kan para ulama. Yuktabu bima izzahab, saking bagusnya ucapan tersebut. Ditulis dengan tinta emas. Li syaykhil alim al-amil Abi Muhammad al-Maqdisi, faqallahu asbah. Bagi Al-Syeikh Al-Alim Al-Amil Muhammad Asim Al-Maqdisi. Fakallahu aslahu hayatu qala, di mana beliau mengatakan, wa innama alladhi yu'zaru wa yu'tabaru fi haqqihi hadzal mani kamani'in min mawani'it takfir. Dan yang diuzur dan dianggap pada seseorang hazal mani, penghalang ini, sebagai penghalang dari sekian penghalang pengkafiran, adalah man kana indahu aslu tauhid, itu orang yang punya pokok tauhid. Jadi yang mawani yang dianggap pada orang semacam ini adalah orang yang punya inti tauhid, lakin akan tapi khafiyat alaihi ba'dul masail allati qad tashkulu aw takhfa aw tahtaju ila ta'rifin wa bayan. Akan tapi sama terhadap orang tersebut sebagian permasalahan yang kadang sulit atau khafi samar atau membutuhkan kepada penjelasan dan penerangan. Wa min jinsi dzalika, dan di antara jenis hal yang butuh penerangan dan penjelasan atau termasuk masail khafiyah itu, babu asma'illahi wa sifatihi, bab kaitan dengan nama-nama dan sifat Allah. Faqad dallat adillatu syar'i, di mana dalil-dalil syar'i telah menunjukkan ala uzril mukh fiha min ahli tauhid, atas diuzurnya orang yang keliru di dalam permasalahan asma dan sifat, dengan syarat apa? Min ahli tauhid, orangnya orang yang bertauhid dari kalangan ahli tauhid. Wa adami jawazi takfirihi, dan tidak boleh dikafirkan orang yang keliru dalam semacam itu selagi dia punya tauhid, illa ba'da iqamatil hujjati bita'rifi wal bayan, kecuali setelah penegakan hujjah dengan apa? Dengan pemberian ta'rif, penjelasan dan bayan. Ini maksudnya ingin menjelaskan bahwa yang mawani takfir yang dianggap pada orang semacam itu dalam masail khafiyah adalah orang yang punya inti tauhid, berarti tidak melakukan kemusyrikan, akan tapi kadang khafi baginya, keliru orang tersebut dalam sebagian masalah yang khafi yang butuh penerangan, penjelasan seperti sebagian asma dan sifat. Kama fi hadithi rajulin ladhi asrafa ala nafsihi, sebagaimana dalam hadis orang yang zalim kepada dirinya sendiri, falam ya'mal khairan qattu illa tawhida, di mana dia tidak mengamalkan kebaikan sedikit pun kecuali tauhid. Fa'awsa banihi, kemudian dia mewasiatkan kepada anak-anaknya, inda mawtihi, saat menjelang kematiannya, an yahriquhu, untuk membakarnya, wa yazaru ramadahu, dan menabur debu-debunya. Wa qala, dan dia berkata, lain qadarallahu alayya la yu'azzibani azaban la yu'azzibuhu ahadan minal alamin. Dan seandainya Allah kuasa terhadap saya, tentu Allah akan mengazab saya dengan azab yang tidak Allah timpakan kepada seorang pun dari makhluknya. Wafihi, di dalam hadis ini, jahluhu, kejahilan orang tersebut, bisi'ati kudratillahi terhadap keluasan kudrah Allah. Wa annahu subhanahu qadirun ala ba'tihi hatta wa in ihtaraqa wa tafarraqat ajza'uhu. Dan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala kuasa untuk membangkitkannya walaupun orang itu badannya telah terbakar dan jasadnya sudah lebur. Sudah hancur lebur. Wa ma'a hadza, namun demikian, faqad ghafarallahu lahu, Allah telah mengampuni orang tersebut, li tauhidihi, karena tauhid orang tersebut, wa khasyiatihi lillah, dan rasa takut dia kepada Allah. Padahal, maka ini menunjukkan, padahal zalika, maka hal itu menunjukkan, ala annal khato'a, bahwa kesalahan, kekeliruan, wal jahla, dan kebodohan, ketidaktahuan, fi misli hadzal babi, dalam permasalahan semacam ini, yu'zaru fihi al-jahilu, orang yang jahil di dalamnya diuzur, in kana min ahli tauhid, jika dia tergolong ahli tauhid. Jadi yang tidak diketahui oleh orang tersebut adalah bukan kudrah Allah, tapi si'ah kudratillah, keluasan kudrah Allah, kuasa Allah untuk membangkitkan jasad yang sudah hancur lebur, abunya ditabur di mana? Mana? Ini termasuk masail khafiyah. Selagi orangnya bertauhid, maka diuzur. Apalagi orang itu melakukannya karena dasar khasyiatullah. Walidzalika, oleh sebab itu, nassa Syaikhul Islami Ibnu Taimiyah fi munazaratihi 'ala al-aqidah al-wasithiyah allati julluha fi babil asma'i was-sifat. Oleh sebab itu, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menegaskan dalam munazarahnya, dalam diskusinya terhadap aqidah wasithiyah yang mayoritasnya atau seluruhnya kitab al-aqidah al-wasithiyah ini tentang asma wa sifat. Wazalika, dan itu terjadi lama tatkala i'tarada menyanggah atau menyanggah atau membantah ba'dul munazirina, sebagian orang yang mengajak berdebat, ala qawlihi terhadap ucapan Syekhul Islam fiha, di dalam akidah ini, dalam kitab ini, hadza i'tiqadul firqatin najiyah. Ini adalah i'tiqad al-firqah an-najiyah. Maksudnya sebagian orang memprotes terhadap Syekhul Islam, terhadap ucapan beliau, ketika mengatakan hadza i'tiqad al-firqah an-najiyah. Qala rahimahullah, beliau mengatakan, walaysa kullu man khalafa fi syai'in min hadzal i'tiqad yajibu an yakuna halikan, dan tidak setiap orang yang menyelisihi di dalam sesuatu dari keyakinan ini mesti dia itu binasa. Jadi ketika orang kan ya ini i'tiqad firqah najiyah, berarti yang tidak meyakini ini binasa itu ya. Syekh Islam menjawab bahwa tidak setiap orang yang menyelisihi dalam sebagian keyakinan ini dia mesti binasa. Fa innal munazi'a qad yakunu mujtahidan mukhtian yaghfirullahu khata'ahu. Bisa jadi orang yang menyelisihi di dalam hal ini dia adalah orang yang mujtahid, yang keliru, yang Allah ampuni kekeliruannya. Wa qad la yakunu balaghahu fi dzalika min al-ilmi ma taqumu bihi alaihi al-hujjah, dan bisa jadi belum sampai dalam hal itu ilmu yang dengannya hujjah menjadi tegak terhadap orang tersebut. Ini maksudnya ingin menjelaskan bahwa dalam bab-bab keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa memang orang yang menyelisihnya adalah pemahamannya, tetapi tidak mesti orangnya langsung diponis binasa, itu kan, selagi dia punya inti tauhid. Karena kan menyelisih al-sunnah kan bid'ah itu kan, baru kalau menyelisih tauhid adalah syirik gitu kan. Karena kan di hadis kan yang 73 golongan kan, satu yang selamat, yang 72 adalah yang binasa, tapi dia kan masih dalam kategori ahlul Islam kan, ahlul tauhid gitu kan. cuma keyakinannya menyimpang. Wa qala Syekh Wa'idan, Syekh Abu Muhammad Al-Maqdisi berkata juga, mu'alliqan ala kalami Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, seraya memberikan komentar terhadap ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa ta'ammal qawlahu fi hadis ar-rajul, dan perhatikanlah ucapan Ibn Taimiyah tentang hadis orang yang mewasiatkan untuk dibakar jasadnya. Ibn Taimiyah mengatakan, fahadza rajulun syakka fi qudratillahi wa fi iadatihi idza dzurriya. Orang ini adalah orang yang ragu perihal kudrah Allah dan dalam pengembalian dirinya jika dia sudah ditabur di mana-mana. Fa inna rajul al-mazkura lam yajhad al-yawm al-akhira wala angkar al-ba'sa ala itlaqihi. Sesungguhnya orang tersebut tidak mengingkari hari akhir dan tidak mengingkari kebangkitan secara mutlak. Bal kama qala Syekhul Islam fi mawdhi'in akhar min al-fatawa, akan tapi dia sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam tempat yang lain, kana mu'minan billahi fil jumlah. Orang itu, si laki-laki itu beriman kepada Allah secara global, wa mu'minan bil yaumil akhir fil jumlah, dan beriman kepada hari akhir secara global, wa huwa itu apa? Annallahu yusibu wa yu'aqibu ba'dal maut. Wa Allah memberikan pahala dan siksa setelah kematian. Maksud orang ini adalah orang yang beriman. Artinya kalau beriman pasti dia orang yang bertauhid. Terus wa khaufuhu minallahi an yu'aqibahu 'ala dzunubihi, dan kerasa takut dia terhadap Allah, yaitu Allah mengazab dia karena dosa-dosanya, dafa'ahu mendorong dia fin dihasyihi, pada kondisi ketercengangannya, saat mautihi di saat menjelang kematiannya, ila an yusi bima awsabihi, mendorongnya untuk apa? Mewasiatkan apa yang dia wasiatkan. Jadi maksudnya rasa takut dia kepada azab Allah, kan? Karena dia merasa banyak dosanya, karena setakut tersebut mendorong dia untuk mewasiatkan wasiat tersebut. Fal jahlu hasala indahu fi si'ati qudratillahi ta'ala wa tafasiliha. Jadi kejahilan itu terjadi pada diri orang tersebut pada apa? Pada keluasan kudrah Allah dan dalam rincian-rinciannya. Wa anna Allah qadirun ala jam'i kulli dzarratin min dzarratihi. Dan bahwa Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk mengumpulkan setiap bagian dari bagian jasadnya yang sudah hancur lebur. Wa hadza tafsilu min al akhbari allati la tu'rafu illa min tariqil hujjah ar-risaliyah. Sedangkan perincian ini, perincian bahwa Allah kuasa untuk mengumpulkan jasad yang sudah hancur lebur, sudah tabur di mana-mana, termasuk khabar, maksudnya khabar yang tidak diketahui kecuali lewat hujjah risalah. Jadi perlu ada penjelasan dari wahyu. Walidzalika, oleh sebab itu, yu'zarul jahilu alladzi indahu aslul iman wa tauhid biha. Oleh sebab itu, orang yang memiliki inti tauhid dan inti keimanan diuzur dengan sebab hal tersebut, dengan sebab kejahilan terhadap hal yang butuh hujjah risalah itu. Kama kana halu hadzal rajul, sebagaimana keadaan pria ini yang mewasiatkan untuk membakar jasadnya. Idza ma akhta'a aw jahila ba'da tafasilil asma'i was sifat wa nahwiha minal umuri allati qad takhfa. Jadi uzur itu apa? Kan di sini. Jadi uzur jika punya tauhid, inti tauhid, jika orang itu keliru atau jahil terhadap sebagian rincian sifat-sifat Allah dan hal-hal yang samar yang lainnya. Jadi selagi orang itu punya tauhid, dia jahil terhadap rincian-rincian punya hari kiamat, kan tidak. Orang punya iman hari kiamat, tapi dia jahil bahwa di akhirat dia bisa melihat Allah. Kan diuzur, karena khafi itu. Selagi punya tauhid. Wa qad zakara Syekhul Islami khabar hadha ar-rajul fi mawdi'in akhar min al-fatawa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah menyebutkan berita tentang laki-laki yang mewasiatkan ini di tempat lain dalam kitab al-fatawanya. Summa qala, kemudian beliau mengatakan ubayyinan lidzalika, seraya menjelaskan hal itu, fa hadha ar-rajul, orang ini dhanna, mengira annallaha la yaqdiru alaihi, bahwa Allah tidak kuasa terhadap dirinya, idza tafarraqa hadza tafarruqa, jika jasadnya sudah pencar-pencar kemana-mana, sudah hancur lebur, terpencar kemana-mana. Fa dhanna annahu la yu'iduhu idza sara kadzalika, maka dia mengira bahwa Allah tidak akan mengembalikannya jika jasadnya sudah seperti itu. Ila qawlihi, sampai ucapan itu tadi ya. Fa ghayatu ma fi hadza, paling ujung-ujung apa yang ada dalam hal ini, maksudnya paling tidak, annahu kana rajulan lam yakun aliman bi jami'i ma yastahiquhu Allahu min as-sifat. Orang ini adalah orang yang tidak mengetahui seluruh rincian apa sifat-sifat yang berhak bagi Allah. Wa bi tafsili annahu al-qadir, dan tidak mengetahui rincian bahwa Allah itu adalah qadir atas segala sesuatu. Wa katsirun minal mu'minin, dan banyak orang-orang beriman, qad yajhalu mithla dzalika, kadang tidak mengetahui hal seperti itu, fala yakunu kafiran, maka dia tidak kafir. Jadi hal-hal yang sifatnya khafi, yang butuh penjelasan hujjah risaliyah, selagi orang punya tauhid, tidak melakukan syirik, ketika dia keliru atau dia tidak tahu, maka diuzur. Wa qala al-Khattabi, al-Imam al-Khattabi mengatakan, qad yastashkilu hadza, kadang hal ini dianggap iskal. Ini hadis orang tersebut. Fayuqal, maka dikatakan, kaifa yughfaru lahu wa huwa munkirun lil ba'thi wal qudrati ala ihya'il mauta. Bagaimana diampuni dia itu sedangkan dia mengingkari hari kebangkitan dan mengingkari kudrah Allah untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Wal jawabu, jawabannya kata Imam Al-Khattabi, annahu lam yunkir al-ba'tsa. Dia itu tidak mengingkari kebangkitan. Wa inna ma jahila annahu idza qila bihi dzalika la yu'adu. Namun yang dia tidak ketahui itu bahwa seandainya dia diperlakukan seperti itu, maksudnya saja dibakar, terus abunya ditaburkan di mana-mana, di daratan, di lautan, dia mengira apa? Dia tidak mengetahui bahwa hal itu apa? Dia mengira bahwa tidak akan bisa dikembalikan, dibangkitkan. Wala yu'azzabu, sehingga tidak bisa diazab. Wa qad zahara imanuhu bi i'tirafihi bi annahu innama fa'ala dzalika min khasyatillah, dan telah nampak keimanan orang tersebut dengan pengakuan dia bahwa dia tidak melakukan hal itu kecuali karena takut kepada Allah. Sedangkan orang kafir tidak punya khasyah. Yang punya khasyah adalah orang mukmin. Jadi maksudnya kata Imam Al-Khattabi, orang tersebut tidak mengingkari qudrah, tidak mengingkari hari kebangkitan, namun dia tidak mengetahui bahwa Allah kuasa untuk membangkitkan jasad dia yang sudah ditabur di mana-mana. Dan dia orang yang beriman karena apa? Dia mengatakan bahwa dia melakukan hal itu adalah karena dasar takut kepada Allah. Wa zakara qala ibni Qutaibah, dan beliau menyebutkan ucapan Ibnu Qutaibah, qad yaghlitu fi ba'dhi sifati qaumun minal muslimin fala yukaffaruna bidzalika, kadang keliru di dalam sebagian sifat Allah segolongan dari kaum muslimin, maka mereka tidak dikafirkan dengan sebab kekeliruan dalam hal itu. Wa fi qawli Syaikhul Islam an dzalika rajul, dan di dalam ucapan Syekhul Islam tentang pria itu ucapan beliau, lam yakun aliman bi jami'i ma yastahiqquhu Allahu minas sifati wa bi tafsili annahu al-qadir, orang itu tidak mengetahui seluruh sifat-sifat yang merupakan hak Allah, dan tidak mengetahui seluruh rincian kaitan dengan kudrah Allah dan ucapan Imam Al-Khattabi wa qawlil Khattabi dan dalam ucapan Imam Al-Khattabi annahu lam yunkir al-ba'tsa, orang itu tidak mengingkari hari kebangkitan. Ma ada sesuatu dalam ucapan Ibnu Taimiyah dan ucapan Imam Al-Khattabi ini, ada sesuatu yubayyinu yang menjelaskan annal amra, bahwa permasalahannya laisa kama zahaba ilaihi ba'du ahli tajahumi wal irja, bukan seperti apa yang dianut oleh sebagian orang-orang Jahmiyah dan orang-orang Murji'ah zaman sekarang. Min da'wa anna hadzal rajula angkara al-ba'tsa mutlaqan. Berupa apa? Klaim bahwa si pria ini mengingkari hari kebangkitan secara mutlak. Tsumma yastadilu biqaulihi ta'ala, terus orang-orang Jahmiyah Murji'ah itu berdalil dengan firman Allah Ta'ala za'ama alladziina kafaru an la yub'atsu. Orang-orang kafir mengklaim tidak akan dibangkitkan. Wa min samma, kemudian dari situ taujihu wa ta'mimu i'zarihi bil jahli fi inkaril ba'tsi mutlaqan, dia mengarahkan dan mengumumkan pengudzuran dengan sebab kejahilan dalam pengingkaran hari kebangkitan secara mutlak. Maksudnya orang-orang sekarang ingin melakukan pengudzuran jahil. Dia mengatakan bahwa mengingkari hari kebangkitan adalah kafir, karena Allah mengatakan za'ama alladziina kafaru an la yub'atsu. Orang kafir mengklaim tidak akan dibangkitkan. Tapi dalam hadis orang yang mewasiatkan, dia mengingkari hari kebangkitan, tapi karena dia jahil, dia diuzur itu kan, tidak dikafirkan. Padahal dalam Al-Qur'an mengingkari hari kebangkitan adalah kekafiran. Tapi dalam hadis orang ini mengingkari hari kebangkitan, tapi tidak dikafirkan karena jahil itu kan buat dia itu kan. Nah dari situ apa? Lian taqila bidzalika, supaya dengan hal itu dia beralih ila i'zari tawaghiti al-musyarri'ina wal-hukamil murtaddina al-muharibina lid-dini al-mutawallina li'adaihi. Supaya dengan hal itu dia berpindah untuk mengudzur para togut yang membuat hukum dan para penguasa yang murtad, yang memerangi Allah, yang loyal kepada musuh-musuh Allah, yang memerangi agama dan loyal kepada musuh-musuh agama. Alladzina qad kharaju min dinillahi min abwabin adidah, yang telah keluar dari agama Allah dari berbagai macam pintu. Jadi mereka banyak aja alasan untuk mengudzur para tawgut. Mereka mengatakan bahwa mengingkari hari kebangkitan adalah kekafiran dengan dalil za'ama alladzina kafaru alai yub'atsu. Ini dalil bahwa mengingkari hari kebangkitan adalah kafir, kekafiran. Dalam hadis orang yang mewasiatkan untuk membakar jasadnya, itu kata orang tersebut ada pengingkaran hari kebangkitan, tapi karena orangnya jahil tidak dikafirkan. Berarti orang yang melakukan kekafiran karena kejahilan tidak dikafirkan. Nah, para togut zaman sekarang juga mereka jahil, maka mereka tidak bisa dikafirkan. Itu ujungnya ini kan. Fala syakka anna hadza min tahmilid dalil ma la yahtamiluhu. Maka tidak ragu lagi bahwa ini termasuk membawa dalil kepada sesuatu yang tidak dimuatnya. Jadi memasukkan dalil, kandungan dalil kepada sesuatu yang tidak dimuatnya. Warajul kama huwa zahirun, si laki-laki yang berwasiat itu sebagaimana yang nampak, lam yakun munkiran li qudratillahi al ba'si, tidak mengingkari hari, tidak mengingkari kudrah Allah terhadap pembangkitan. Wa innama dakhalahul jahlu fi si'ati hadhil qudrah wa tafasiliha. Akan tapi kejahilan yang terjadi pada dirinya adalah pada keluasan kudrah ini dan rincian-rinciannya. Wa annahu subhanahu qadirun ala jam'i ma dzarratu riyah, dan wa Allah kuasa untuk mengumpulkan apa yang telah diterbangkan oleh angin. Wa tafarraqa fil anhari wal bihar min ramadihi wa ba'sihi, dan terpencar-pencar di sungai, di laut, dari debu-debunya itu, dan Allah kuasa untuk membangkitkannya. وهذا تفسير تحار فيه العقول، dan rincian ini membuat akal tercengang. Waqad yakhfa dan kadang samar, wa tazhalu anhu al-azhan, dan apa benar pikiran membuat apa tidak ya tercengang. Maksudnya kan kita orang membayangkan hal tersebut kan sangat, sangat ya kalau secara hukum manusia nggak mungkin ya. Makanya ketika itu terjadi membuat akal terheran-heran. Khususan ma'asyiddatil faza'i wal indihashi fi sakaratil maut. Terutama pada kondisi sangat apa kondisi ketakutan dan ke apa mencekam pada saat sakaratul maut. Wa huwa mimma la yu'rafu illa min tariqil hujjah ar-risalah. Sedangkan perincian hal seperti ini tergolong hal yang tidak diketahui kecuali lewat hujjah risalah. Fala yahillu, maka tidak halal mumasalatul khata'i awil jahli fi misli hadzal amril khafiyyi. Maka tidak halal menyamakan kekeliruan atau kejahilan di dalam permasalahan yang samar ini. Wa tanzilul uzri fihi, dan memberlakukan penguzuran di dalamnya. Wa ilhaquhu, dan menyamakannya. Bisyirkil akbaril wadihil mubin, dengan syirik akbar yang nyata lagi jelas. Waridatis sharihatil mudhafa ilaiha muharabatud din, dan kemurtadan yang terang yang disertai dengan memerangi agama. Wa ghairi dzalika, dan hal-hal lainnya minal kufril bawah, berupa kekafiran-kekafiran yang terang. Allazi irtakasa fi hamatihi, yang telah terjerumus dalam comberannya, dalam apa ya semberannya, tawaghitul hukmi, para togut hukum, munaqidina bi kufriyatihim, munaqidina seraya menggugurkan dengan kekafiran mereka tersebut, azhara wa asraha wa ashara umurid dini allati ba'asabiha ar-rusula kafatan. Selaya mereka menggugurkan dengan kekafiran-kekafiran mereka itu urusan din yang paling nampak, paling terang, paling masyhur dari urusan din, yang mana para rasul seluruhnya diutus dengannya. Maksudnya tidak halal menyamakan kekeliruan orang yang tadi punya tauhid, terus dia tidak tahu hal yang kaitan dengan rincian kubroh yang butuh hujah risaliyah, tidak boleh menyamakannya dengan kekafiran yang dianut dan dilakukan oleh para pengikut hukum yang telah terjatuh dalam berbagai macam kekafiran. Qawallahi alladzi la ilaha illahu, demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali dia. La yusawi, tidak melakukan penyamaan. Au yumasilu, atau melakukan penyetaraan. Baina khata'i hadzal rajulil muwahhidi, antara kekeliruan si pria yang bertauhid ini, wa baina tawamil qaumi, dan dengan kebejatan para tagut itu, tidak, demi Allah tidak ada yang menyamakan antara kekeliruan orang yang mewasiatkan tadi dengan kekafiran para tagut, illa, kecuali al-mutaffifuna alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, itu orang-orang mutaffifun yang bila mereka menakar atas manusia minta penuh itu kan, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, jika mereka menakar untuk atau menimbang untuk orang-orang mereka mengurangi, al-mutala'ibuna bil adillati, yang mempermainkan dalil-dalil, alladzina yalwuna a'naqaha, yang memalingkan leher-lehernya, leher-leher dalil, wa yata'allabuna bidilalatiha, dan mempermainkan dilalahnya. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. yasbikun liyaumin adzim. Apa mereka tidak mengira bahwa mereka itu akan didahulukan untuk hari yang sangat besar. Maksudnya tidak menyamakan antara kekeliruan orang yang berwasiat itu dengan kekafiran para tauhid, sehingga ujung-ujungnya supaya diujub dua-duanya, kecuali orang yang tadi mutawifun kan. Orang yang ketika menakar, kalau menakar buat orang dia ngurangi, kalau buat minta buat dirinya bisa penuh. Dalam arti dia ketika berdalil itu kalau mendapatkan dalil yang menguntungkan buat dia itu kan, yang dia tampilkan hanya dalil-dalil yang sepertinya mendukung dia. Makanya kan kata ulama salaf, bedanya ahlus sunnah dengan ahlul bidah, kalau ahlus sunnah itu menukil apa yang bagi mereka dan yang menghujat mereka. Kalau ahlul bidah hanya menukil hal-hal yang sepertinya mendukung diri mereka. Jadi kesimpulannya bahwa kisah orang yang berwasiat untuk membakar jasadnya ini tidak ada kaitan dengan syirik akbar, karena dengan teks hadis orang tersebut orang yang bertauhid. Akan tetapi dia tidak tahu terhadap keluasan kudrah Allah. Sehingga dia tidak tahu itu, terus dia mewasiatkan untuk melakukan itu karena dasar rasa takut terhadap azab Allah karena dia memiliki banyak dosa. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, okay.